Mitra bisnis, pengadaan mobil dinas baru Mercedes-Benz untuk kabinet mendatang menjadi seru setelah Jokowi mengatakan tidak perlu beli mobil baru tapi pakai yang lama saja untuk efisiensi. Sementara Ahok mengatakan pakai Mercy tidak terlalu mewah, yang penting para menteri kerja yang benar dan tidak korupsi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik J. Kristiadi. Pak Kris, bagaimana komentarnya? Tentu sebetulnya bagi saya memang yang penting kinerja. Tetapi saya kira orang dalam bekerja itu orang yang juga mempunyai sarana atau infrastruktur yang betul-betul juga bisa menciptakan suasana kerja. Misalnya, orang akan bisa terus berkobar semangat bekerjanya kalau dia itu misalnya tidak terlalu menikmati apa yang dia miliki, ya nggak? Misalnya dia punya Mercy, enggak lah, tapi saya supaya merasa semangat, saya kalau bekerja lebih baik, saya berangkat kerja pakai Jeep atau pakai apalah, Avanza, Bata, supaya ada suasana seperti itu. Juga berpakaian. Berpakaian tidak usah, orang bekerja-bekerja itu pasti pakai jas metetet itu ya, toh. Orang di daerah tropis kalau dari ujung kaki pakai kaos, pakai dasi itu ya, itu kan sebenarnya kultur negara lain, kita pakai batik ya, toh, atau lain sebagainya. Terus menurut saya ini di, apalagi di negara kita yang sudah mengalami proses pendangkalan dalam arti kehebatan orang itu dilihat dari simbol-simbol materinya, ya enggak? Simbol itu namanya mobil, pakaian, merek, kemudian juga titel-titel yang tidak ada gunanya, ya kan? Itu orang cari titel sampai berderet-deret namanya. Jadi itu sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bagi saya sesuatu yang akan merubah karakter masyarakat ini dengan apa? Dengan lebih memanai simbol-simbol itu secara benar. Bukan cuma karena itu menjadi hebat karena orang itu memakai jas bersih, baunya harum. Itu ternyata juga penjahat-penjahat politik itu seperti itu. Yang digunakan untuk menipu dan mengaburkan persepsi publik mengenai perilaku jahat itu dengan tindak tanduk dan pakaian-pakaian yang mewah dan bersih ya. Nah itu saya kira saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Meskipun Mas Ahok itu karena dia juga orang yang pekerja keras, sebetulnya dia sudah bisa membebaskan diri terikat kepada simbol-simbol duniawi. Dia sudah bisa melewati dirinya sendiri, dia bisa sudah mengambil jarak disengagement dengan simbol-simbol yang sekarang ini sebetulnya oleh kebanyakan elit dijadikan simbol kehebatan, ya kan? Sudah menjadi hebat kalau punya Lamborghini, ya nggak? Sudah hebat kalau kemudian dia punya bermacam-macam lah yang sesuatu yang sebetulnya justru mana itu menghina rakyat. Saya kira begitu. Apakah penggantian mobil dinas diperlukan secara berkala meski mobil itu masih sangat layak dipakai, Pak? Perusahaan enggak. Kalau masih bisa dipakai dan dia masih betul-betul berorientasi kepada pikiran kepentingan masyarakat dan solider kepada situasi masyarakat yang masih menderita, masih dipakai saja. Saya pakai mobil 15 tahun, nggak ganti, masih jalan, nggak apa-apa. Nggak pernah mogok juga. 5 tahun masih bagus mobil itu, apalagi cuma dipakai ke ngantor kemana-mana aja kan. Menteri itu pelayan rakyat, harus lebih mencerminkan bahwa pelayan itu bisa memberikan suatu gambaran yang memang ada solidaritas. Ya kan, kita jijik juga kalau melihat rakyat-rakyat yang di pinggir jalan di Jakarta masih pada mengadang jadi coki-coki, ya kan. Lalu ada mobil-mobil dinas ngoeng-ngoeng, nggak tahu apakah memang buru-buru atau memang cuma sok-sokan nanti sampai kantor sama baca koran itu, ya kan. Itu kadang-kadang kita juga muak juga tuh perutnya. Jokowi sudah menyarankan untuk memakai mobil lama saja, tapi jika sudah terlanjur dibeli, maka akan dipikirkan lagi solusinya. Kira-kira apa ya Pak solusinya? Ya solusinya saya kira bisa dibatalkan aja, anggaran bisa dialokasikan ke yang lain. Tapi saya kira pikiran-pikiran yang sangat radikal, yang untuk sebetulnya untuk bisa melawan ketidakwarasan publik ya, yang sekarang ini juga banyak dilakukan oleh beberapa media yang seakan-akan bahwa tadi kehebatan itu secara simbolik wujudnya hanya hal yang ragawi. Saya kira ini Pak Jokowi mencoba bagaimana tingkat rasionalitas publik sekarang mulai digiring lagi ke arah yang lebih nyata dan real. Kalau sekarang ini kan ada realitas mu, ya kan? Sesuatu yang palsu seakan-akan asli dan hebat, ya kan? Tegas itu kalau gede, tegas itu kalau marah-marah kan begitu. Bagaimana komentar Pak Kris dengan sikap Ahok yang mendukung penggantian mobil dinas asal para menteri kerja yang benar dan tidak korupsi? Itu sebenarnya semangatnya sama, tapi saya kira makna yang disampaikan Pak Jokowi itu makna yang memberikan pembelajaran. Kamu kan pelayan publik, ya kan? Publikmu masa begini, rakyatmu begini, antri minyak, ya kok kamu kok tiga-tiganya pakai-pakai mobil-mobil bekas. Tapi kalau tadi saya katakan, Mas Ahok itu sudah melewati batas seperti itu. Jadi dia itu pakai apa saja, kalau bagi Ahok, orang yang sekelas Ahok, itu orang yang tidak kemudian terikat kepada materi itu. Jadi kalau pejabat pemerintah itu semua kayak Ahok, sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat dan akan merani bertarung kepada mafia-mafia yang merusak tatanan. Saya setuju pakai Mercy. Tapi kalau mutu orang-orang yang masih kayak begitu aja yang memang cuma mengagung-agungkan simbol-simbol luar, saya agak setuju. Kenapa negara kita tidak bisa memaksimalkan merek sendiri? Seperti Malaysia dengan merek Protonnya? Ya karena tidak ada niat baik. Elit-elit politik itu yang ada sekarang itu anak politik tidak ada absennya niat baik. Tidak ada political will yang baik. Yang ada cuma ada biaya kekuasaan aja. Demikian pengamat politik J. Kristiadi, saya Kori Lumenta.